Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Kajian kita pada pagi hari ini terkait permasalahan penting dalam agama ini, yaitu kita mengenal manhaj, prinsip yang benar dalam beragama. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menghabarkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi sekian banyak golongan. 73 golongan. Sebagaimana umat-umat sebelum kita pun seperti itu. Kaum Yahudi, kaum Nasrani pun seperti itu. Demikian pula kaum musyrikin pun seperti itu. Mereka terpecah menjadi sekian banyak golongan. Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah mengkhabarkan dan mewanti-wanti umatnya bahwa umat ini akan terpecah seperti umat-umat sebelumnya. Namun Nabi alaihi salatu wassalam bukan hanya menyampaikan berita kemudian tidak mencarikan solusi. Nabi memberikan arahan agar terlepas dari perpecahan yang tercela. Wa alaikum bisunnati wasunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran al-khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapat petunjuk sepeninggalku. Ini adalah bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat banyaknya kelompok-kelompok dakwah di tengah-tengah muslimin, di saat terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, yang masing-masing kelompok mengaku, mengklaim bahwa kelompoknya lah yang paling benar, mereka lah yang paling di atas al-haq. Namun yang namanya pengakuan tidak akan diterima tanpa ada pembuktian. Kalau sekedar seorang mengaku kemudian diterima, nanti seorang dia bukan ahli jahit, padahal dia ahli nyari rumput, kemudian kita serahkan pada dia kain untuk dijahit, dia tidak bisa apa-apa. Dia bisa motong tapi tidak bisa merangkainya. Yang namanya pengakuan perlu adanya pembuktian. Karena memang banyak sekali para penumpang gelap dan orang-orang yang nebeng kepada kemuliaan dakwah ini. Maka kita harus mengenal sejatinya mana kelompok yang memang mengikuti jalannya Nabi. Orang-orang Asy'ariyah mengaku mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Sufi juga mengaku mereka berpegang dengan Al-Kitab As-Sunnah. Orang-orang Khawarij, orang-orang Murji'ah, ketika mereka meyakini satu keyakinan, mereka beralasan pegangan kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang tidak mengerti, bingung mana ini, semuanya benar atau semuanya salah, atau bagaimana? Yang membedakan secara jelas antara As-Salafiyun Ahlussunnah dengan kelompok-kelompok yang lain adalah dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, mereka senantiasa merujuk kepada bimbingan Ar-Rasul dan Salaf umat ini. Ini poin yang paling penting. Ini titik masalah yang disinilah terjadi perbedaan antara Ahlul Haq dengan Ahlul Batil. Seorang yang berpemahaman sufi misalnya, ketika dia mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, kemudian dia menyitir ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Orang yang tidak tahu penafsiran salaf mungkin dia akan membenar, oh ini benar karena dalilnya ayat. Padahal bukan seperti itu. Yang namanya ayat terkadang saling ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Hadis pun seperti itu. Terkadang ada hadis yang umum, kemudian ada hadis yang khusus. Ada permasalahan disebutnya secara global, kemudian ada permasalahan disebutnya secara rinci. Ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini bukan berarti membenarkan keyakinan Allah menyatu dengan makhluk. Kebersamaannya Allah terhadap makhluknya itu beda dengan kebersamaannya makhluk dengan makhluk. Kemudian yang namanya kebersamaan tidak harus nempel. Bisa jadi Anda punya teman, punya family ya, di ibu kota misalnya di Jakarta sana. Dia sering teleponan dengan kamu, sering berkirim hadiah. Kamu mengatakan family saya itu selalu bersama saya. Padahal ini jauh kan? Family saya selalu bersama saya. Kalimat kebersamaan tidak harus menunjukkan apa? Bergabung, menempel tidak harus. Karena di sana ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Allah di atas arsy. Bahwa Allah SWT di atas langit. Namun ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Allah di atas arsy. Namun ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Waktu itu ada seorang wanita sahabat datang kepada Nabi menanyakan kasus yang sedang dialami oleh dia dan suaminya. Di mana suaminya mengatakan kepada dia, anti alayya kadhahri ummi. Kamu bagi saya seperti punggung ibu saya. Dalam kajian fikih namanya dihar. Seolah-olah dia ingin mengatakan, wahai istri, kamu sudah tidak halal lagi bagi saya sebagaimana saya tidak halal menghubungi ibu saya. Kan seperti itu. Orang ini tidak mengatakan kalimat cerai, tapi mengatakan anti alayya kadhahri ummi. Kamu bagi saya seperti punggung ibu saya. Wanita ini bingung, ini suami saya menceraikan saya atau bagaimana? Kok dia mengatakan kepada saya seperti ini? Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berdiskusi, mendialogkan tentang hal ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, menurut saya ini mengandung anak-anak suami saya. Susu saya mengenyangkan anak-anak saya. Ketika saya sudah tua seperti ini, Kemudian dia mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Kemudian turun ayat, turun ayat yang menjelaskan hukum seorang laki-laki ia mengucapkan seperti itu pada istrinya, bahwa suami tadi tidak boleh menghubungi istrinya sampai membayar kafarat. Membayar kafarat, berpuasa, ya, sudah bulan berturut-turut atau memberikan budak. Aisyah radhiyallahu anha yang menyaksikan peristiwa ini beliau heran, takjub. Aisyah mengatakan, subhanalladzi wasi'a sam'ul aswat, Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Tidak ada di situ kecuali Rasul dan wanita tadi bisa berdiskusi, kemudian Allah dari atas langit yang tujuh menurunkan ayat. Menurunkan apa? Ayat. Intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak cukup seorang menggembar-gemborkan kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah sampai kepada kemudian menurut pemahaman siapa? Orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin Ash, para sahabat, mereka menyitir ayat, mencomot ayat yang itu tidak pas diterapkan pada mereka. Itu ayat inil hukmu illa lillah, hukum hanya milik Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin wa urida biha batil. Ini kalimat yang hak, benar, hukum itu milik Allah. Tapi mereka memaksudkan dengan ini bahwa istihadnya Ali, istihadnya para sahabat, istihadnya Muawiyah, istihadnya Amr bin As, ini batil, bertentangan hukum Allah. Allah tidak seperti itu. Di sini masyarakat muslimin rahimakumullah, pentingnya kita untuk mempelajari al-manhajul haq, metode yang benar dalam beragama. Bisa jadi seorang memiliki amal yang banyak, namun ketika prinsip dia dalam beragama menyimpang. Contoh saja orang-orang Khawarij, Rasul menyebutkan di antara sifat mereka, yaqra'un al-Quran, mereka ahli dalam bahasa Al-Quran, bahkan mereka juga ahli puasa. Tapi Nabi menyebutkan bahwa orang-orang Khawarij adalah kilabun nar, kilabu an-nar, anjing-anjingnya neraka. Ibadahnya hebat, itu dikatakan anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena prinsip dia dalam beragama tidak mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat. Ini pentingnya mengetahui manhaj, metode, cara, jalan yang benar dalam beragama. Banyaknya kelompok-kelompok yang mereka mengklaim sebagai Ahlussunnah, bahkan muncul belum lama ini di Mesir partai politik Hizbus Salafi. Hizbus Salafi, bayangkan, partai Salafi. Ada di sana Hizbus Salafi Ahlul Jihad. Ada di sana partai Salafi yang bergerak dalam jihad. Sebagai orang yang tidak tahu, mengira bahwa ini salafi, ini salafiyah. Sehingga dengan kita insyaallah ta'ala pada hari ini akan membacakan secara ringkas usul dakwah as-salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah, Jadi ditulis oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah, kita bisa memilah dan memilih. Kalau dia mengatakan, berarti kajian seperti ini ingin mengkotak-kotak orang, ingin memilah, ingin apa namanya, membuat orang bergolong-golong. Kita katakan, perpecahan sudah terjadi. Perpecahan sudah terjadi, gimana lagi? Ya kan? Sementara masyarakat bingung. Masyarakat tidak tahu bagaimana membedakan mana yang ikuti jalannya Nabi dan mana yang bukan. Aslinya memang Allah SWT menamakan kita kaum muslimin. Namun ketika kebid'ahan muncul, penyelisihan terhadap syariat ini muncul, dan mereka punya pengikut yang banyak yang menyelisih syariat, maka di sini salaf umat ini terpaksa mereka menyebutkan julukan-julukan khusus untuk Ahlus Sunnah, untuk As-Salafiyah, untuk membedakan mana orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi dan mana yang tidak mengikuti jalannya Nabi. Jadi permasalahannya bukan kita ingin mengkotak-kotak orang, namun perselisihan itu sudah terjadi, gimana lagi? Salaf umat ini dahulu nama mereka adalah muslimin, namun ketika terjadi kebid'ahan di tengah-tengah muslimin, ada bid'ah khawarij, ada bid'ah rafidhah, bid'ah asy'ariyah, mereka terpaksa untuk memunculkan nama-nama yang itu tentunya tidak bertentangan dengan syariat. Julukan-julukan yang itu tidak ada padanya fanatik kepada perorangan, seperti julukan As-Salafiyah, Ahlul Hadis, atau Ifa Al-Masur. Ini nama-nama yang baik. Pertama, nama-nama ini bukan nama-nama yang bid'ah. Kedua, nama-nama ini ada dalilnya dari syariat. Ketiga, nama-nama ini tidak fanatik kepada orang tertentu, kecuali kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sementara kalau seorang berbicara tentang kelompok-kelompok yang lainnya, orang sebutlah misalnya Asy'ariyah, kelompok ini ya fanatik kepada pendiri dari kelompok ini yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Meskipun Abul Hasan Al-Asy'ari sudah bertobat. Kelompok Naqsyabandiyah, Sufi Naqsyabandi, dia fanatik kepada kepada pendiri dari tarekat ini. Dan seterusnya. Sementara ketika seorang menisbatkan kepada As-Salafiyah, kepada Thaifah Al-Mansurah, kepada Al-Hadis Al-Athar, artinya dia menisbatkan kepada para sahabat dan kepada generasi awal umat ini. Kalau ada yang bertanya, kita ini hidup di zaman modern, di era globalisasi, di abad milenium. Untuk apa Anda menggembar-gemborkan kembali kepada zaman Nabi, zaman sahabat? Apa maksudnya Anda mengajak kita untuk kembali pakai onta, tidak boleh pakai sawat, pakai mobil? Kita katakan Anda keliru. Islam tidak melarang kemodernisasian. Teknologi modern tidak dilarang oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tapi yang kita maksud adalah dalam kita beragama. Karena agama ini satu yang baku. Tidak berubah dengan perubahan zaman, tidak berubah dengan perubahan waktu, tidak berubah dengan perubahan orang dan generasi. Artinya bahwa kita dalam berakidah, dalam beribadah, berakhlak dan bermuamalah mengikuti jalannya Nabi dan jalannya as-salaf as-salih. Soal masalah duniawiyah, apakah teknologi modern, apakah bentuk pekerjaan, selama tidak ada unsur penyelisihan terhadap agama, tidak ada larangan. Rasul mengatakan antum a'lamu fi umuri dunyakum. Kalian lebih faham tentang perkara dunia kalian. Adapun dalam masalah agama, dalam masalah keyakinan, dalam masalah ibadah sudah ada ketentuannya. Ada seorang meminta nasihat kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ausin, berilah saya wejangan. Beri saya nasihat." Qala, berkata Ibnu Abbas, "Usika bi taqwallah, ittabi' wa la tabtadi." Saya berpesan kepada Anda untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ikuti jalan Nabi. Dan jangan membuat hal-hal baru dalam agama ini. Ikuti jalan Nabi. Dan jangan membuat hal-hal baru dalam agama ini. Nasihat yang simpel, nasihat yang ringan. Dan memiliki makna yang luas dan makna yang mendalam. Masyiral ahibba rahimakumullah. Di sini saya akan membaca kitab Usul Dakwah As-Salafiyah secara ringkas karya Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah. Di sini beliau mengatakan, Usul Dakwah As-Salafiyah biha yatamayyazu ahlul haqqi min ghairihim. Prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Dengan kita mengenal prinsip-prinsip ini, kita akan bisa memilah dan memilih mana yang ahlul haq dan mana yang bukan ahlul haq. Mana orang yang mengikuti jalannya Nabi dan mana orang yang tidak mengikuti jalannya Nabi. Yatamayyazu salafi haqqan minal mudda'i al-kadhib. Dengan kita mengenal prinsip-prinsip dakwah salafiyah ini, akan dibedakan mana seorang salafi yang sesungguhnya dari orang yang mengaku-ngaku sebagai salafi secara dusta. Saya kita sebutkan tadi, banyak sekali orang yang menebeng kepada harumnya dan indahnya nama salafiyah ini. Tidak tanggung-tanggung bahwa kelompok Khawarij pun mereka menamakan diri mereka sebagai kelompok salafiyin, bayangkan. Yang dulu mereka malu kalau ditanya, "Kamu salafi?" "Bukan, saya bukan salafi." Setelah mereka melihat perkembangan, ternyata dakwah salafiyah mendapatkan penerimaan di tengah masyarakat sampai ke pelosok-pelosok negeri. Dianut, diyakini, diikuti dari segala berbagai kalangan. Di rakyat jelata sampai pejabat. Dari anak kecil sampai kakek-kakek tua, nenek-nenek tua. Mereka semacam iri dengan dakwah ini. Dan mereka pun kemudian mulai menebeng pada harumnya nama ini, ya, padahal mereka jauh daripada as-salafiyah. Memang paling enaknya orang seperti tadi, nebeng. Enggak perlu repot-repot dia, ya, membangun istana, tapi tinggal nebeng saja sudah, apa namanya? Ya sudah, ya, merasakan nikmatnya. Namun yang namanya kedustaan pasti terbongkar. Sepandai-pandainya seorang dia menyembunyikan kebatilan akan terbongkar. Anda kalau tidak bisa menghukumi fulan ini, sebenarnya keyakinannya apa? Pemahamannya apa? Gak perlu repot-repot. Gak perlu repot-repot mengorek seperti apa keyakinannya. Lihat siapa temannya. Kata sebagai salaf, "Man akhfa alaina bid'atahu lam takhfa alaina mujalasatuhu." Orang yang menyembunyikan kebid'ahannya tidak akan bisa menyembunyikan siapa teman dekat dia. Orang mungkin bisa jadi bertemu dengan kita dengan muka yang manis, bersahabat, ya akhi, masya Allah, ente khair, ente thayyib. Kita tahu siapa teman dia, siapa teman dekat dia ini. Seorang yang menyembunyikan kebidahannya tidak akan tersembunyi atas kita siapa teman dekatnya. Dahulu dikatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Yang namanya burung itu akan hinggap dengannya sejenisnya. Tentu burung pipit tidak akan nyaman kalau dia bergaul dengan burung gagak. Nah, seperti itu. At-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Yang namanya burung akan hinggap dengannya sejenisnya. Fa inna fi aman minan nas in tatau as-salafiyah wa hiya minhum wara. Karena ada sekelompok manusia yang mereka menebeng, yang mereka menebeng dengan indahnya nama salafiyah ini, padahal dakwah salafiyah berlepas diri dari mereka. Fal asy'ariyah yas'umuna annahum min ahli sunnati wal jamaah wa kadzabu. Orang-orang Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah adalah kelompok yang mereka punya keyakinan yang menyimpang, yang di antaranya adalah mentakwil-takwilkan sifat Allah. Misalnya mereka tidak percaya kalau Allah memiliki tangan. Sehingga ketika mereka membaca ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, mereka tafsirkan kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Apa alasan mereka? Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, nanti kita menyamakan Allah dengan makhluk, padahal Allah tidak sama dengan makhluk. Kita katakan, yang mengatakan bahwa Allah, yang mengatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, dia pula yang mengatakan kalau Allah punya tangan. Kemudian juga, apakah sama dalam nama harus sama dalam hakikat? Contohnya ringan saja, sekarang gajah punya telinga, kambing punya telinga. Sama-sama binatang berkaki empat, tapi telinganya beda. Kalau antara makhluk saja terjadi perbedaan, lalu bagaimana antara makhluk dengan Allah? Jangan samakan Allah dengan makhluk. Sama dalam nama tidak harus sama dalam hakikat. Kalau Anda, wahai orang Asy'ari, menafsirkan tangan Allah dengan kekuasaan, karena Anda ingin lari dari penyamaan Allah dengan makhluk, kita katakan, manusia itu punya kekuasaan atau tidak? Ya, manusia itu punya kekuasaan atau tidak? Ya punya, kata dia. Tapi kan kekuasaan manusia terbatas dan beda dengan kekuasaan Allah. Kita katakan demikian pula. Allah punya tangan yang beda dengan tangannya makhluk. Sebagaimana Anda tadi, ya, menafsirkan tangan Allah dengan kekuasaan, dengan alasan supaya tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal kalau Anda tafsirkan tangan dengan kekuasaan, itu pun sama. Manusia pun punya kekuasaan. Men Anda mengatakan bahwa kekuasaan makhluk tidak sama dengan kekuasaan Allah, kita pun sama katakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Dulu Nabi dan para sahabat ketika turun ayat-ayat tentang sifat Allah, tidak ada dari mereka yang punya pemahaman seperti orang-orang Asy'ariyah. Kalau apa yang diyakini oleh orang-orang Asy'ari itu benar dan itu hak, tidak mungkin Nabi dan para sahabat kemudian meninggalkannya. Apa kemudian Nabi dan sahabat gak ngerti kemudian orang-orang belakangan tahu? Dulu ketika mereka mendengarkan ayat-ayat dan hadis tentang sifat, mereka sudah memperlakukan ayat dan hadis tentang sifat Allah seperti apa adanya, tidak mentakwil-takwilkan, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak menolaknya. Sudah mereka mengatakan tangan itu artinya tangan, yadun artinya tangan. Cuma bagaimana, serahkan pada Allah, bukan urusan kita. Selesai. Tidak perlu kita repot-repot. Karena apa? Salaf umat ini, generasi umat ini tidak membiarkan kita repot dalam beragama. Kita tinggal mengikuti. Tinggal mengikuti. Orang-orang Asy'ariyah mereka mengaku bahwa mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka dusta. Satu hal yang menggelikan. Waktu itu ada seorang mendebat kami tentang masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu seorang lulusan S2 dari Timur Tengah. Dia mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu imamnya adalah Imam Abul Hasan Asy'ari. Dia baru muncul di abad ketiga. Sebelum itu berarti belum ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, qadarullah, waktu memang dia seorang pejabat dan posisinya waktu banyak orang. Dalam hati kita geli dan tertawa. Seorang sekelas S2 seperti ini punya pemahaman yang dangkal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ketika menafsirkan satu ayat dalam surat Ali Imran, Ibn Abbas mengatakan tentang ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari di mana nanti di yaumul kiamah sebagian wajah akan menjadi putih dan sebagian wajah menjadi hitam. Kata Ibn Abbas, tabyaddu wujuhu ahli sunnah. Tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah. Nanti di yaumul kiamah wajah ahli sunnah akan putih dan wajahnya ahli bid'ah akan hitam. Sehingga ahli bid'ah meskipun di dunia seorang yang ganteng yang putih akan hitam nanti wajahnya. Seorang yang hitam akan menjadi putih selama di ahli sunnah wal jamaah. Ya subhanallah. Nama Ahlussunnah sudah ada dari dahulu. Sebelum lahirnya Abul Hasan Al-Asy'ari sekian ratus tahun. Kok kemudian diklaim bahwa Ahlussunnah itu baru ada di zaman Abul Hasan Al-Asy'ari? Bicara di hadapan orang awam, mungkin orang awam akan menganggukkan saja. Di sana ada tulab ilmin, ada para penimba ilmu yang bisa memilah dan memilih. Jangan asal bicara. Anda akan dimintai data kalau seperti itu. Anda akan dimintai data, mana kebenaran dari ucapan kamu. Jadi sangat keliru kalau orang-orang Asy'ariyah mereka menyangka bahwa Ahlussunnah hanyalah mereka dan Ahlussunnah itu pimpinannya adalah Abul Hasan Asy'ari. Keliru ya seperti ini. Yang diyakini oleh banyak orang yang seperti ini. Sehingga di sini pentingnya kita mengenal prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Wal ikhwan al-muslimun yas'umuna annahum min ahlissunnah wal jamaah. Dan kelompok IM, ikhwan al-muslimin, mereka mengaku bahwa mereka adalah ahlissunnah wal jamaah. Wa baunun kabirun baina ahlissunnati wal jamaah wa baina manhajihim wa majasiruna alihi. Dan perbedaan yang besar antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan manhaj mereka dan apa yang mereka anut tidak sama. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah selektif dalam memilih teman, sementara pimpinan ikhwan muslimin yaitu Al-Hasan Al-Banna itu bergandengan tangan dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Hasan Al-Banna pimpinan ikhwan muslimin juga mengikuti salah satu tarekat sufi. Karena inti dari kelompok ini bagaimana mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya dengan alasan satu tujuan, yaitu membela Islam. Apa mungkin Islam dibela dengan orang-orang yang akidahnya menyimpang? Saya akan sebutkan satu contoh dalam sejarah untuk menunjukkan penyelisian, jangankan masalah prinsip, penyelisian terhadap sunnah Rasul menjadikan kekalahan telak bagi kaum muslimin. Ketika perang Uhud misalnya, perang dipimpin oleh Nabi, Pasukan adalah para sahabat, orang-orang yang mulia. Nabi menempatkan kurang lebih 50 sahabat pasukan inti di atas Jabal Rumat. Tugas mereka itu memantau gerak-gerik musuh, karena ini pasukan inti yang akan bisa membaca kekuatan lawan. Pasukan inti ini diberi wejangan oleh Nabi. Kalian tidak boleh turun. Ya kita kalah atau menang. Jelas ya? Kalian tidak boleh turun, baik kita kalah atau menang. Sampai pun kita disambar-sambar oleh burung pemakan bangkai, kalian terus di atas ya, Jabal Rumat ini. Terjadilah, mulailah peperangan, dan babak pertama muslimin bisa memukul mundur lawan. Ya, jumlah muslimin 1000, kemudian di tengah jalan 300 orang menyempal, yaitu orang-orang munafik, tinggal 700 orang. Sementara musuh 3000. Tapi yang namanya perang itu bukan banyaknya orang. Perang itu dalam sejarah manapun ada strategi. Perang itu apa? Strategi. Al-harbu khud'ah. Nah, strategi muslimin sangat canggih waktu itu. Bisa memukul lawan dalam waktu yang cepat sekali. Saking takutnya kaum musyrikin yang jumlahnya berapa kali lipat, 3 kali lipat lebih. Supaya mereka menyelamatkan diri mereka dari serangan muslimin, serangan balik muslimin, mereka melontarkan bekal-bekal mereka, makanan, minuman mereka, mereka ya lemparkan untuk memeringan kendaraan mereka. Lari. Mulailah para sahabat memungut harta rampasan perang. Mereka semakin jauh, seolah-olah sudah tidak terlihat di bandara. Ini kurang lebih 50 orang yang berada di atas Jabal Rumah tergiur. Sebagian mereka tergiur. Untuk apa kita tetap berdiri di sini? Musuh sudah pergi. Ayo kita turun, bantu teman-teman memungut harta rampasan perang. Komandan mereka Abdullah bin Jubair mengatakan, jangan. Ini pesan dari Nabi, kita tidak boleh turun. Kemudian sebagian mereka memandang, untuk apa kita di sini? Musuh sudah pergi. Kita bantu teman-teman kita. Sang komandan sudah mengingatkan, jangan. Kemudian sebagian orang turun. Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik, dia tahu persis strategi perang. Dan kekuatan muslimin itu ada di sini nih. Kekuatan mereka yang sangat apa namanya, sangat menentukan di sini. Ketika Khalid bin Walid melihat ada celah untuk melakukan serangan balik, dia berbalok dari ya gunung, kemudian cepatnya dia dengan regu pasukannya menyerang pasukan inti ini. Sang komandan pun terbunuh, Abdullah bin Jubair. Muslimin waktu itu sudah meletakkan pedangnya di sarung pedang mereka, sudah bukan siap lagi perang. Dihantam dari belakang, mereka lari ke depan, dari depan dihantam, kemudian terjebak. Terjadilah musibah besar, sekitar 70 sahabat terbunuh. Padahal sebelumnya ketika perang Badar, sekitar 70 dari kaum musyrikin terbunuh, sekarang sebaliknya. 70 kurang lebih dari sahabat terbunuh. Putra-putra Islam yang mulia terbunuh dalam perang ini. Padahal perang dipimpin oleh Nabi. Pasukan adalah para sahabat yang akidahnya lurus, ibadahnya baik. Namun di saat mereka ini, sebagian mereka menyelisih perintah Rasul, kekalahan dirasakan oleh semuanya. Kekalahan dirasakan oleh semuanya. Lalu bagaimana Hasan al-Banna dan para pengikutnya ingin memperjuangkan Islam dengan mereka menggandeng orang-orang di Arab itu, menggandeng orang-orang yang punya keyakinan yang batu. Jadi ada seorang komandan punya pasukan datang kepada Syekh Al-Albani Ya, dengan bangganya mengatakan, ya Syekh, ya, anggota kami sekian-sekian. Banyak itu. Kata Syekh Al-Albani, apakah semua anggota pasukan kamu meyakini Allahu bisaba, Allah di atas langit? Bingung ini komandan. Dia menggunakan bahasa diplomatis dengan mengatakan arju ya Syekh. Ya saya harap demikian ya Syekh. Ini kalimat diplomatis. Dia mengatakan tidak, wah nanti keliru, mengatakan iya juga dia enggak ngerti. Menggunakan bahasa apa? Diplomatis. Arju ya Syekh. Bagaimana akan menang sebuah pasukan kalau mereka jauh dari nilai-nilai at-tauhid? Bagaimana akan menang kalau mereka melakukan kemaksiatan? Contoh, ketika pasukan Tartar menyerang negeri muslimin, di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah, waktu itu pasukan dipimpin oleh Al-Kubriyun. Pasukan muslimin dipimpin oleh para pemuja kubur. Sebelum mereka berangkat perang, mereka mendatangi kuburan Abu Umar meminta keselamatan dan kemenangan. Kata mereka, "Ludu bi qabri Abi Umar yunjikum min Tatar." Berlindunglah kalian dengan kuburan Abu Umar, niscaya dia akan melindungi kalian dari pasukan Tartar, kan akan menang. Ahlussunnah wal Jamaah waktu itu tidak mau berangkat. Nah, dipimpin oleh orang yang punya keyakinan seperti ini. Bagaimana seorang sebelum berperang melawan orang kafir, ternyata dia melakukan kemusyrikan. Musyrik dan musyrik, perang tentu yang menang yang apa? Yang kuat. Senjatanya canggih, yang jumlahnya banyak, mereka punya strategi yang boleh. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Innakum satughlabun." Kalian pasti akan kalah. Kata betul. Berangkat kalah. Namun satu saat ketika pasukan dipimpin oleh Ahlussunnah, di mana pasukan-pasukan ini sudah diluruskan akidahnya, diluruskan keyakinannya, Syekhul Islam Taimiyah memberikan semangat, dorongan, juang pada mereka dengan mengatakan, "Innakum satunsarun." Kalian pasti akan menang. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini, angkatlah ya mentalitas pasukannya. Sebagian mengatakan, "Syekh, kul insyaallah." Ya Syekh, katakan insyaallah akan menang. Kata Ibnu Taimiyah, "Insyaallah tahqiqan la ta'liqan." Insyaallah yang nyata bukan yang gantung. Kan ada orang misalnya kalau Yahi besok kamu ziarah ke rumah saya, insyaallah. Insyaallahnya gantung bukan apa? Bukan ada niatan. Ini enggak tahqiqan la ta'liqan. Insyaallahnya benar bukan apa? Bukan gantung. Berangkat pasukan muslim ini dibimbing oleh Ahlussunnah yang telah memberikan akidahnya dan apa namanya? Memberikan akidah pasukannya, wa bi'idznillah mereka menang ya, terhadap lawan-lawannya. Seperti itu barakallahu fikum. Sudah berapa puluh tahun ikhwan muslimin mereka ya, berjuang. Apa hasilnya? Lagi pula mereka dalam syair-syair mereka menunjukkan kesombongan. Di antara syair yang sering disebut oleh mereka adalah syair, "Inna lil ikhwani sarhan kullu ma fihi hasan la tas'alni man bana innahul banal hasan." Ini dinyanyikan dulu, kita sering mendengar lagu-lagu ini. Sering mendengar sekali lagu-lagu ini. Innalil ikhwani sarhan kullu ma fihi hasan. Yang namanya ikhwanul muslimin itu ibarat bangunan yang tinggi, yang kokoh, yang semuanya bagus. Ini apa? Sombong kan? Takabur kan? La tas'alni man bana. Anda jangan tanya kepada saya siapa yang bangun bangunan ini. Innahul banal hasan. sungguhnya Al-Hasan Al-Banna dialah yang bangunnya. Subhanallah, Hasan Al-Banna. Sebelum ada Ikhwanul Muslimin, berarti dulunya apa? Para sahabat, para tabiin, tabi-tabiin, terus bagaimana? Sehingga barakallahu fikum, kelompok-kelompok yang ada di lapangan, mereka fanatiknya kepada pendiri-pendiri kelompok itu. Dengan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun, mereka hanya ittiba' kepada Nabi dan salaf umat ini. Sehingga kadang ditanya, kamu Salafi, siapa pimpinan kamu? Ya kan? Apa kamu punya kartu anggota? Oh, kita tidak punya kartu anggota, kita tidak punya apa namanya pimpinan terdiri kecuali Ar-Rasul dan salaf umat ini. Ar-Rasul yang kita jadikan sebagai imam kita, panutan kita. Dan kelompok-kelompok yang lainnya yang jadikan panutan ya. Siapa yang memimpin kelompok tersebut atau pencetus kelompok tersebut atau yang melanjutkan kelompok tersebut. Wa hadhihi al-usul allati nadhkuruha huna muttafaqun 'alayha baina du'atil manhaj as-salafi qadiman wa haditsan. Prinsip-prinsip yang akan kami sebutkan di sini disepakati oleh para da'i-da'i manhaj salafi dari dulu sampai saat ini. Karena al-sunnah as-salafiyun, sumber mereka dalam beragama itu sama, maka dari dulu sampai sekarang pun sama. Tidak ada perbedaan. Al-aslul awal, wahiyya al-aslul awal, pokok yang pertama, al-ihtimamu wal-inayatu bitalabil ilmi syar'i wattafaku fiddin. Pokok yang pertama dari pokok dakwah salafiyah, memiliki perhatian yang serius dalam menimba ilmu syariat dan mendalami agama. Ini diantara ciri dakwah salafiyah. Sementara sebagian kelompok-kelompok dakwah, pertemuan-pertemuan mereka cuma nyanyi-nyanyi, ya ketawa ketiwi, ya kan? Ini bahas, ya pertemuan, ya bahas masalah politik. Ya fulan, apa yang kamu dengarkan tadi di radio BBC London? Ya fulan, apa yang kamu baca di situs misalnya apa ya kan, detikcom atau apa kan? Oh yang ini pagi hari yang harusnya kita zikir, kita belajar, mereka malah sibuk ya menjadi apa namanya para pengamat politik. Pagi hari sudah mereka mengumpulkan berita-berita politik yang ada, baik di media-media cetak, media-media elektronik, media-media online, mereka mengumpulkannya. Sementara as-salafiyun pagi hari sudah mempelajari Alkitab dan Sunnah. Mereka sibuk. Wah ini kenapa? Karena apa namanya harga BBM naik karena ini. Kenapa ini terjadi krisis di daerah sini? Itu terus yang dibahas seputar ekonomi, seputar politik, ya kan? Mereka lupa dengan kitab mereka dan sunnah mereka. Mereka lupa bahwa itu sudah ada yang menangani. Masalah perpolitikan, masalah yang penting, tapi sudah ada yang menangani. Ente enggak usah sibuk dengan seperti ini. Ente sibukkan dengan agama ente. Masalah perpolitikan, perekonomian, sosial kemasyarakatan sudah ada petugas-petugas yang menangani, orang-orang yang berkompeten. Enggak usah kita menyibukkan yang itu bukan apa? Itu urusan kita. Sehingga menyibukkan kita dari ya mendalami agama, tersibukkan dengan ya kita mengamati kondisi politik kekinian, kemudian kita lupa. Ini nasihat juga bagi kita ikhwah salafi yang jangan terlalu sibuk dengan mengikuti berita-berita ya dari sumber-sumber yang kadang kita enggak tahu kebenarannya. Kemudian kita sibuk dengan itu, kemudian kita lupa dari mengikuti daurah-daurah, lupa dari duduk di majlis ilmu, lupa dari ya, mudzakaratul ilmi. Ini musibah. Ini musibah. Fi hini anna katsiran min jama'atil islamiyah, di saat bahwa kebanyakan kelompok-kelompok Islam, wadbatil kal jama'at, dan para pengikut-pengikut kelompok-kelompok tersebut, munfalituna 'anil ilmi syar'i, mereka terlepas dari ilmu syariat, sehingga heran di warung-warung kecil, warung-warung kopi, warung-warung ya gede-gede kopi, ya, kantin-kantin isinya ya cerita perpolitikan. Dari orang ya kelas menengah sampai kelas bawah, sambil ya nyeruput kopi, sambil ya makan makanan ringan yang dibicarakan masalah perpolitikan. Orang awam sekalipun dia berbicara perpolitikan seolah-olah dia orang yang muhalil siasi, ibaratnya pengamat politik yang handal, bisa menyalahkan, bisa membenarkan. Ini musibah. Termasuk di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah ketika perkara ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Rasul mengatakan, "Idza wasidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Kalau perkara ini diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu saja kiamat. Itu saja apa? Kiamat. Fa inna da'wa as-salafiyah tuli talabal ilmi asy-syar'i ahamiyatan kabirah. Di saat kelompok atau jamaah-jamaah Islamiyah menisbat kepada Islam dan pengikut-pengikut mereka jauh dari mempelajari ilmu syar'i, maka dakwah salafiyah memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu syar'i. Idhu ar-raqis wal asas al-matin alladhi taqumu alil hayat. Karena ilmu syar'i ar-raqis wal asas, fondasi yang kokoh yang dibangun di atasnya kehidupan. Fabinaul fardi wa binaul mujtama' la yaqumani wa la yasluhani illa bil ilmi syar'i. Membangun individu dan membangun masyarakat tidak akan terwujud dan tidak akan terjadi sesuai dengan ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i adalah fondasi yang kokoh. Dan setiap kali seorang membangun bangunan yang tinggi, itu harus semakin kokoh pondasinya. Makanya Muqayyim mengatakan, "Uluwul bunyan ala qadri tawthiqil asas." Tingginya bangunan itu menyesuaikan kuatnya apa? Pondasi. Ibarat agama ini adalah sebuah bangunan yang kokoh yang harus dibangun di atas fondasi. Ilmu di antara fondasinya. Kalau Anda melihat ada seorang membangun bangunan yang tinggi tanpa fondasi, oh, khawatir. Jangan-jangan bangunan tadi tidak lama roboh. Bisa jadi bahkan bangunan tadi merobohi orang yang membangunnya. Karena ya, dia hanya mementingkan bagaimana meninggikan bangunan, sementara tidak memedulikan di atas apa bangunan ini dibangun. Idza fa inna Allah amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil ilmi qabla al qawli wal amal. Oleh karena ini Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengilmui sebelum berkata dan sebelum berbuat. Faqala i'lam, faqala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah, kenalilah bahwa Allah tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Dan mintalah ampun untuk dosamu dan untuk kaum mukminin. Didahulukan berilmu sebelum beramal. Wa nahnu innama ja'alna al-'ilma bidayatul usul. Di anna subul katsirah. Kenapa kita jadikan menimba ilmu syar'i adalah pokok dakwah salafiyah yang paling utama, yang paling pertama? Karena jalan-jalan ini sangat banyak. Jalan-jalan yang disangka akan menyampaikan kepada surga sangat banyak. Padahal wa kulluha subulu matahat illa sabil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal semuanya adalah jalan yang menyesatkan kecuali jalannya Rasul alaihi salatu wasallam. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan lain ini akan menyimpangkan kalian dari jalan Allah. Pada satu hari Nabi menggaris-garis yang lurus, kemudian setelah itu Nabi menggaris-garis yang kecil, kanan dan kiri. Nabi mengatakan ini adalah jalan Allah yang lurus, sedangkan garis-garis kecil adalah jalan-jalan yang menyimpang. Tidak ada pada jalan itu kecuali setan yang mengajak manusia untuk menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Jadi jalan untuk menuju surga Allah hanya satu, yaitu jalan yang telah dipampangkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnahnya. Jadi tidak benar kalau seorang dalam beragama mengatakan terserah Anda mau ikut kelompok manapun, yang penting kan tujuannya surga. Kan 1000 jalan menuju Roma katanya. Nah, kalau Roma mungkin 1000 jalan, kalau surga satu. Kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan ayat yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam? Allah akan tunjuki orang yang mengikuti keridhoannya kepada jalan-jalan keselamatan. Subul itu jamak dari sabil, jalan-jalan keselamatan. Kita katakan jalan-jalan keselamatan itu satu. Bentuknya banyak, tapi satu, yaitu apa yang Allah dan Rasul-Nya sudah tentukan. Bisa berupa sholat, bisa berupa zakat, bisa berupa berbakti kepada orang tua, bisa berupa ya menjenguk orang yang sakit. Tapi ini semua adalah satu jalan, itu jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak keluar dari jalan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau orang ingin masuk dalam surga melalui jalan yang bukan jalannya Allah dan Rasulnya, tidak akan sampai, karena bukan jalannya. Ya, ini jalan buntu, ini bukan jalan yang akan menyampaikan pada surga. Jalan Allah dan Rasulnya ini sudah gamblang. Itu apa yang Allah dan Rasulnya sudah jelaskan dalam Al-Quran Sunnah. Ini kita ikuti. Kita itu tidak dibiarkan capek-capek mencari jalan mana. Sudah ada. Bagaimana cara saya sholat, ya, saya ingin berpikir cara sholat yang ya praktis, yang khusyuk, yang pahalanya banyak. Tapi sudah ada contohnya dari Nabi. Sudah ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan orang yang berjalan di atas jalan Allah dan Rasulnya akan dijaga oleh Allah. Akan dijaga oleh Allah dari penyimpangan. Akan dijaga pula dari kejahatan makhluk yang jahat. Ada kisah dan gharibah. Waktu itu Ibn Mas'ud bersama Nabi pada satu malam ke padang pasir yang gelap. Gelap sekali. Rasulullah alaihi salatu wassalam berpesan kepada Ibnu Mas'ud, kamu tetap di sini, saya akan ada hajat. Nabi menggaris-garis ya di sisi Ibnu Mas'ud. Garis di pasir ya. Kamu jangan keluar dari garis ini. Karena akan datang pada kamu makhluk yang sifatnya demikian-demikian. Pergilah Ar-Rasul untuk satu hajat, masjid di sisi sendiri gelap. Tiba-tiba datang makhluk yang aneh. Makhluk yang aneh ingin mencelakakan Ibnu Mas'ud. Semasa ingin merenggut, tapi tidak bisa. Ibnu Mas'ud tetap di garis itu, dia keluar, tidak lari. Karena Nabi berpesan, kamu jangan keluar dari garis ini. Ini garis yang kalau mungkin kena apa, angin sudah hilang ya kan, karena itu di pasir. Tapi ini garis sunnah. Barang siapa yang menetapinya akan dijaga oleh Allah. Makhluk yang kata Ibnu Mas'ud, tidak diketahui seperti apa kubulnya dari duburnya. Makhluk yang mengerikan tentunya, ingin mencelakakan dia. Tapi tidak bisa. Jadi Ibnu Mas'ud mengikuti bimbingan Nabi untuk tidak keluar dari garis yang Nabi telah gariskan. Maka Ibnu Mas'ud selamat dari ya apa namanya kejahatan makhluk yang jahat tersebut. Ini garis bukan sembarang garis. Ini garis sunnah. Barang siapa yang menetapinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sabila ila suluki sabilis sunnah ila bil ilmi. Dan tidak ada jalan untuk menelusuri jalannya sunnah kecuali dengan kita mengilmui. Dengan kita menimba ilmu mana yang sunnah, mana yang bukan. Mana yang tuntunan Nabi dan mana yang bukan. Mana yang itu adalah keyakinan salaf umat ini dan mana yang bukan. Seperti itu. Kita mengenal. Harus mengenal. Mengenal jalannya orang yang beriman dan mengenal jalannya orang-orang kafir. Karena manusia dalam masalah ini ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang mengenal jalannya al-mu'minun. Jalannya orang-orang yang baik. Dan mengenal jalannya orang-orang jahat. Mengenal jalannya musyrikin, jalannya kafirin, jalannya bid'ah. Dia kenal. Dan jalannya salah pun dia kenal. Ini paling topnya manusia. Paling topnya manusia. Kemudian kedua, ada orang yang mengenal jalannya orang yang beriman. Ngerti jalannya salah, tapi gak ngerti makar-makarnya ahli batin. Tidak mengenal trik-triknya ahli bid'ah. Ini bahaya. Yang ketiga, ada orang yang mengenal jalannya ahlul batin, tapi gak mengenal jalannya ya al-mu'minun. Dia ngerti jalannya ahlul batin. Hadibit ada yang ngerti, tapi dia enggak ngerti seperti apa akidahnya salah, seperti apa ibadahnya salah, akhlaknya salah. Kelompok yang keempat adalah yang tidak mengenal sama sekali mana jalannya salah dari jalannya ahlul batin. Ini sampahnya masyarakat, tidak mengenal al-haq dari al-batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufasilul ayat." Waliyastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat dan agar gamblang jelas jalannya orang-orang yang mujrimin, jalannya orang-orang yang jahat. Kita butuh mengenal. Mengenal kejelekan, mengenal ahlul batil agar kita terhindar darinya. Kita mewaspadainya dan kita mentahdir umat dari jalannya ahlu batin. Karena barakallahu fikum, ada orang yang alergi dengan masalah tahzir. Sudahlah, sibukkan saja kamu dengan ilmu. Gak usah kita sibuk dengan apa? Mentahdir. Kita katakan mentahdir ahlul batin bagian dari ilmu. Mengingatkan umat dari jalannya ahlul batin bagian daripada nasihat pada umat. Bagian dari al-amr bil ma'ruf wa nahi munkar. Bagaimana Anda tidak memahami ayat dalam surat Al-Baqarah saja, di awal-awal surat Al-Baqarah 3 golongan Allah sebutkan. Yang pertama golongan orang yang beriman dan sifat-sifat mereka. Yang kedua golongan orang-orang kafir dan sifat-sifat mereka. Yang ketiga golongan orang munafik dan sifat-sifat mereka. Apa Anda lebih bijak daripada Allah? Apa Anda lebih santun daripada Allah? Wahai orang-orang yang anti tahdir, mengingatkan umat dari bahaya itu satu yang ya luar biasa pentingnya. Kalau anak-anak kita dilarang oleh kita untuk bermain-main di jalan raya karena khawatir terserempet kendaraan, ya kan? Jadi kan kita mengingatkan akan bahaya yang menimpa mereka. Nah, ini bahaya menimpa agama. Bahaya akan menimpa manhaj. Wah, luar biasa, harus kita ingatkan umat. Kita ingatkan umat agar tidak terpapar dengan kebid'ahan. Tidak mungkin kita bisa berpegang teguh dengan sunnah kalau kita tidak mengilmui. Bagaimana kita bisa mengikuti jalannya Nabi kalau kita enggak ngerti sejarah Nabi? Bagaimana kita bisa mengikuti as-salafus shalih kalau kita enggak ngerti sejarahnya as-salafus shalih? Penting di sini kita mengenal sejarah Nabi, sejarah as-salafus shalih, sehingga kita tahu seperti apa akidah mereka, seperti apa ibadah mereka. Ini penting. Yaqulul Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, "An-nasu ila ta'allumil ilmi ahwaj minhum ila ta'am wa syarab, li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'am wa syarab fil yawmi wal lailah marrah aw marratain, wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adali anfasihi." Berkata Imam Ahmad rahimahullah, manusia kepada mempelajari ilmu lebih butuh ketimbang pada makan dan minum. Karena seorang dalam sehari semalam dia butuh makan dan minum sehari dua kali, itu seperti itulah. Tapi butuhnya dia kepada ilmu sebanyak nafas yang dia butuhkan. Kita sehari bernafas sekali atau gak bisa dihitung? Gak bisa dihitung. Sebatas nafas itulah kita butuh ilmu. Kita keluar rumah, melihat ada dahan yang menghalangi jalan, kita butuh ilmu. Ini ada ilmunya. Menyingkirkan dahan dari jalan bagian dari sedekah, kita singkirkan. Bertemu saudara kita, kita mengucapkan assalamualaikum. Kita membeli, kita menjual, kita harus tahu ilmunya, mana yang riba dan mana yang bukan. Mana bentuk jual beli yang dibolehkan dan mana yang bukan. Kita berjalan di tengah jalan, kita menemukan HP bagus ini. Oh, HP bagus nih. Ini saya nemu, bukan mencuri, saya ambil. Ini orang kalau enggak ngerti ilmu, dia ambil untuk dipakai sendiri. Kalau dia tahu ilmu, wah ini barangnya mahal. Dia harus umumkan satu tahun di tempat-tempat terbuka, di pintu-pintu gerbang pasar, pintu-pintu gerbang masjid. Setahun, kemudian tidak ada yang mengambilnya, silahkan dipakai. Jangan seperti ceritanya orang sufi. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisi Iblis atau yang lainnya. Jadi waktu itu ada seorang sufi, dia sedih karena utangnya menumpuk. Dia pun berandai-andai, namanya orang punya utang, kemudian belum punya satu bayar, itu punya banyak bayangan-bayangan. Kalau saya nemukan uang ya, semula ini saya akan bayar utang saya. Namanya orang ngelamun ya kan, apapun bisa keluar. Namanya orang dia, membayangkan ya. Wah, subhanallah. Orang sufi ini ketika berjalan, dia tidak kerasa menyandung sesuatu kakinya. Saya lihat ke bawah, ternyata kantong. Dia buka isinya uang. Saya dihitung, uang ini sebanyak utang yang dimiliki. Orang sufi ini mengatakan, harus saja punya keinginan yang sudah Allah kabulkan. Hah? Diambil dia, bayar utangnya dengan penuh keyakinan karamatul awliya, karamat wali ini. Dia baru terbetik dalam benak, sudah apa? Allah kabulkan. Ini kalau orang ngerti ilmu, ini gak akan diambil untuk dimiliki. Ini uangnya banyak, dia akan umumkan. Ya seperti secara syariat kan, diumumkan kalau ada orang yang memang kehilangan barang itu ya kita berikan. Kalau enggak ada sampai setahun, silakan kita pakai. Ya. Seperti itu. Ini beda sekali. Ya. Ketika orang ini tidak ngerti ilmu, dia kira sebagai karamatul awliya, sebagai keramatnya apa? Walin. Ambil ya untuk bayar utangnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau kita membaca siratus salaf, sejarahnya salaf umat ini dalam menimba ilmu, kita enggak ada apa-apanya. Walaupun kita tentu tidak mengecilkan juhud upaya dari ikhwah, ya, datang dari tempat yang jauh sampai mungkin naik kapal matahari yang mengeluarkan biaya tidak banyak, itu insyaallah sebuah usaha yang semoga Allah ganti dengan kebaikan. Namun dibanding dengan salaf umat ini, kita enggak ada apa-apanya. Al-Imam Malik rahimahullah, untuk bisa melanjutkan menimba ilmu, dia harus menjual sebagian kayu atapnya. Kayu atap rumah ada yang diambil, ini dijual untuk bisa melanjutkan menimba ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau ingin mempelajari ilmu dari para ulama, beliau berangkat dari keluarga yang miskin. Beliau mengambil tulang, lempengan-lempengan tulang. Beliau catat di lempengan tulang tadi ilmu. Masukkan ke kentong. Penuh, ganti lagi. Itu punya duit untuk beli kertas. Kalau kita bandingkan, ya, sarana ilmu di zaman sekarang dan zaman dulu, kita ini ibarat raja di atas kasur. Dan ibarat para raja di atas dipan yang sangat nyaman sudah. Tidak terbayang ya mereka bagaimana ya belajar di bawah sinar lampu yang terang, di bawah kipas yang luar biasa, ya sejuknya. Al-Imamul Bukhari menulis kitab tarikh di Masjid Nabawi di bawah sinar rembulan. Memanfaatkan sinar rembulan untuk mencatat. Karena Al-Imamul Bukhari dengan menggunakan lampu minyak dalam semalam itu berapa kali dia nulis, kemudian di apa ngantuk ya ditiup, kemudian nyalakan lagi jam semalam. Nah, kita tinggal pencet saja sudah apa terang, luar biasa kesederhanaan yang ada pada mereka, tidak menyurutkan tekad mereka untuk meraih cita-cita yang mulia. Al-Imam Syafi'i ngerti kalau dia itu dari keluarga tidak mampu, tapi ini bukan alasan untuk kemudian tidak menimba ilmu. Bukan alasan untuk dia tidak meraih kemuliaan. Semuanya bisa diraih. Pertama dengan izin Allah, kemudian tekad ya, yang terus. Sekarang kita untuk mendapatkan satu hadis, ya, mungkin kita hanya duduk manis di bawah lampu yang terang, ya kan? Di atas karpet yang Masya Allah. Dulu sahabat Jabir bin Abdullah pernah mendengar ada seorang sahabat, dia memiliki sebuah hadis yang dia belum pernah dengar dari Nabi. Maka dia pun tertarik untuk mendatangi sahabat ini. Tidak tanggung-tanggung sahabat Jabir membeli seekor unta. Nah, kalau unta 30 juta satunya ya, kurang lebih kalau motor ya mungkin unta yang lumayan juga kan. Keluarkan biaya. Hanya menimba satu hadis, melakukan perjalanan satu bulan. Meninggalkan kelezatan hidup. Meninggalkan anak dan istri. Ya. Menerjang padang sahara yang membentang. Ya. Hanya untuk mendapatkan satu hadis. Seperti ini. Besarnya ilmu di mata salaf umat ini. Namun di mata kelompok-kelompok dakwah dan sebagian orang, ilmu bukan satu yang penting. Yang penting mereka bisa ya merangkai kata-kata, yang penting mereka bisa bernyanyi-nyanyi, yang penting mereka bisa menyampaikan orasi politik, yang penting mereka punya pengikut. Enggak perlulah mereka ya mendalami ilmu hati. La haula wala quwata illa billah. Demikian pula sebagian orang yang mungkin dulu bersama kita, kemudian dia futur, jauh dari ilmu, dia udah luntur dia. Ini semangat dia, sekarang luntur, jauh dari ilmu. Dia malas untuk datang ke majelis, pertama, karena khawatir nanti kesalahannya akan terkoreksi dengan ilmu. Nanti kalau saya ngaji, saya kesalahan saya akan diketahui, ya akan terkoreksi dengan ayat dan hadis. Ya subhanallah. Nah kenapa kalau memang terkoreksi? Justru kalau terkoreksi kita menjadi diluruskan supaya kita tidak selalu salah. Tapi ada sebagian orang khawatir kalau dia ngaji akan ketahuan kesalahannya, kemudian ya mungkin akan jatuh kewibawaannya, akan ya dia harus berpisah dengan hal-hal yang dia sukai dari syahwatnya. Ini orang tidak tulus dalam beragama. Kalau memang dia tulus dalam beragama, timba ilmu, kemudian praktekkan ilmu. Ya koreksi kesalahan, ikuti ilmu yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula bertanya kepada wasu'alu alil ilmi minal ilmi. Bertanya kepada para ulama juga bagian dari menimba ilmu. Faman sa'ala ahlal ilmi faqad istanara li dinih wa fa'ala ma yajib alaihi. Barang siapa yang bertanya kepada para ulama, maka akan tersinari agamanya dan dia telah melakukan apa yang wajib untuk dilakukan olehnya. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang pertanyaan sahabat kepada Nabi, itu banyak sekali. Bisa kalau ada dari kalian mengumpulkan, ya mengumpulkan 100 hadis misalnya, kemudian kasih judul sahabat bertanya, Nabi menjawab. Itu bagus. Ada anak-anak yang kreatif, teman-teman kreatif misalnya untuk mengumpulkan hadis-hadis tadi. Kasih judul misalnya bukunya, ya misalnya 100 hadis tentang ya, sahabat bertanya, Nabi menjawab. Banyak. Sahabat bertanya tentang ilmu kepada Nabi, Nabi menjawab. Ketika ada permasalahan, satu hal yang penting menyangkut agamanya, mereka tidak diam. Dulu ada seorang suami istri menikah, laki perempuan menikah, kemudian datang seorang wanita mengatakan, kalau kamu dan istri kamu saya menyusui, berarti kamu menikah dengan saudari sepersusuan kamu. Tidak boleh kan dalam syariat seorang menikah dengan saudari sepersusuan, sebagaimana tidak boleh menikah dengan saudari kandung, kan sama. Kemudian sahabat ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya sudah menikah dengan seorang wanita, lalu ada seorang wanita mengatakan kalau saya dan istri saya itu saudara sepersusuan. Bertanya, Nabi mengatakan, kaifa waqad qila. Di mana lagi sudah dikatakan demikian? Di mana lagi kalau sudah dikatakan demikian, artinya ya sudah kamu ceraikan istri kamu. Orang tadi tentu bukan melakukan perzinahan karena dia tidak ngerti kan. Seandainya ada anak dari itu pun bukan anak zina, tapi ya tetap dinasabkan kepada bapaknya karena memang itu tidak ada unsur apa kesengajaan. Bertanya. Ketika ada seorang terluka kepalanya, kemudian dia terkena junub, janabah, kemudian kata teman-temannya, la najidu laka rukhsatan. Nanti gak dapatkan rukhsah untuk kamu, kamu harus mandi, kamu junub. Setelah orang ini mandi, kemudian mati. Lukanya menganga dan itu bahaya kalau kena apa? Air. Setelah orang ini mandi, mati. Rasul ngerti, seperti Rasul marah. Rasul mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Innama shifa'ul ayyis su'al. Innama shifa'ul ayyis su'al. Mereka telah membunuh orang ini, semoga Allah balas mereka. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Orang di situ ada Rasul, kenapa tidak bertanya pada Rasul? Dengan sebab fatwa yang salah seperti ini, nyawa orang melayang. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Innama shifa'ul ayyi su'al. Obat dari ketidakmampuan itu bertanya. Obat dari ketidakmampuan itu bertanya. Itu penting masyarul ikhwah. Kita bertanya kepada ahlul ilmi tentang agama kita. Ketika banyak orang berkonsultasi kepada ahli ekonomi, kepada ekonom, misalnya kepada pebisnis, saya mau buka usaha, tolong kami kasih saran, konsultasi kepada dokter spesialis. Namun mana orang yang berkonsultasi dengan para ahlul ilmi, yang berusaha untuk ya mengobati penyakit yang ada pada diri dia. Di antara kata-kata mutiara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang maknanya, saya tidak mau bertempat tinggal di satu daerah yang tidak ada orang alim dan tidak ada tabib. Saya tidak mau bertempat tinggal di satu daerah yang tidak ada orang alim dan tidak ada dokter atau tabib. Ucapan ini barakallahu fikum mengisyaratkan bahwa penyakit yang menimpa manusia ada dua macam. Penyakit yang menimpa fisik tubuh, dan ini tugasnya para tabib, para dokter, para terapis. Dengan yang kedua adalah penyakit yang menimpa hati seorang. Itu tugasnya para alim ulama. Apa penyakit hati? Banyak sekali. Apa tanda-tandanya, gejala-gejala seorang dia hatinya berpenyakit? Oh, banyak sekali. Ya, di antara tanda-tanda seorang itu hatinya berpenyakit, kalau hatinya punya penyakit, diantaranya at-takasul anit ta'at, bermalas-malasan menjalankan ketaatan. Gak usah kita menoleh ke sana kemiri, kemari, toleh saja diri kita sendiri. Apakah kita ini termasuk orang yang bermalas-malasan dalam ketaatan? Karena sifat orang munafik seperti itu kan. Allah mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mereka berdiri menuju sholat, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Di antara tanda seorang itu hatinya berpenyakit, yeah, kalau hatinya itu demen, senang, suka kepada hal-hal yang berbau maksiat, inginnya itu terdorong kepada yang maksiat-maksiat, ini berarti hatinya berpenyakit. Di antara tanda-tanda seorang itu hanya berpenyakit adalah al-i'rad anit tafaqquh fid din. Menolak, berpaling, tidak mau belajar, tidak mempelajari ilmu. Apapun alasannya, alasannya apa karena malu, apa alasannya karena saya sudah lulus aliyah, untuk apa saya belajar ilmu, sudah banyak ilmunya. Misalnya kan seperti itu, saya sudah lulusan aliyah nih. Ini dua jenis orang ini gak akan mungkin dapat ilmu, orang sombong dan orang yang pemalu. Ini yang pertama, yaitu al-ihtimam wal-inayah bi talabil ilmi syar'i, memiliki perhatian yang mendalam tentang ilmu syar'i. Seperti yang kita rasakan, seperti yang kita lihat dan kita saksikan, mahat-mahat al-sunnah wal-jamaah dimanapun, baik di dalam negeri atau luar negeri, perhatian mereka kepada mempelajari kitab-kitab warisan salaf luar biasa. Kitab tauhid, kitab hadis, kitab fikih dipelajarinya. Tidak seperti yang dituduhkan, orang ngajinya hanya tahdir-tahdir saja. Loh, ente enggak ngerti ya, kita belajar dan mengajari tauhid, kita belajar dan mengajari fikih, kita belajar dan mengajari hadis. Anda mengatakan orang ya taklim isinya hanya tahdir. Kalau Anda enggak ngerti dia. Kalau Anda enggak ngerti dia, enggak boleh bicara. Dan tahdir pun bagian dari ilmu. Tahdir bagian daripada ilmu. Kemudian pokok yang kedua. Al-aslu tsani. Pokok yang kedua dari prinsip dakwah salafiyah, al-hirsu ala tatbiq al-amali lil-islam, memiliki kesemangatan untuk menerapkan Islam dalam kehidupan. Sehingga enggak usah seorang itu repot untuk membedakan mana salafi dan bukan. Karena salafiin itu terkenal kalau mereka berilmu, mereka beramal. Sholat sunnahnya, saumnya, pakaiannya tidak isbal, penampilannya ala sunnah. Sementara kelompok-kelompok lainnya, kita bingung ini, selama ini ngaji apa? Pakaiannya isbal, kemudian apa ucapannya enggak, bukan mencirikan sebagai seorang yang punya ilmu, ya, tidak terlihat darinya apa namanya pengamalan sunnah. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, sebagian kelompok itu, misalnya pas ada penangkapan terhadap para teroris, mereka-mereka yang mungkin sepaham dengan itu langsung berubah. Tadinya sekuatnya panjang langsung dikerok. Ya, tadinya biasa pakai, ya misalnya pakaian al-islami langsung menyamar pakai jin, muskil, kemudian pakai topi pet. Salafiyin gak seperti itu. Mau kondisi mencekamkah, mau kondisi apa, tenangkah, seperti itu sudah, karena ya mereka tidak menyelisihi bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak menyelisihi bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Hadzal hirsu yashmal al-hirsu 'ala al-'amal bil wajibat asy-syar'iyyah. Kasalawat al-khams wa bir al-walidain wa nahwi dzalik. Semangat dalam menerapkan Islam. Ingat ya, kalimat menerapkan syarat Islam itu jangan dibayangkan berarti penerapan kisos apa, kelihatannya seram ya kan. Bukan semata-mata ini. Kita ya, salat berjamaah ini bagian dari menerapkan Islam. Kita misalnya menyeberangkan orang di jalan bagian dari menjalankan syariat Islam, menebarkan salam seperti itu. Jangan terbayang pada benak kita bahwa penerapan syariat itu yang apa? Yang serem-serem, ya kan? Oh, potong tangan, wah ini rajin. Penerapan syariat Islam secara total, ya akidahnya, ibadahnya, akhlak dan muamalahnya. Yang heran ya, disebutkan kelompok-kelompok itu. Kita harus memboikot produk Amerika, memboikot produk yang non-Muslim. Sementara ya, produk demokrasi mereka, mereka anu. Pasta gigi dari luar negeri di boikot, tapi bentuk pemahaman cara dakwah yang itu diadopsi, diambil dari orang-orang kafir, diikuti. Apa faedahnya seperti itu? Apa tidak lebih berhak di boikot pemahaman-pemahaman orang kafir? Adapun kita menjalin hubungan dagang dengan non-muslim sama pada batasan-batasan syari, tidak mengapa. Ya, dulu Nabi juga meminjam ya kepada orang Yahudi. Mereka juga dulu saling jual beli satu nasional dengan muslim, tidak mengapa. Tapi keyakinan, manhaj, prinsip itu tidak bisa digadaikan, tidak bisa digadaikan. Semangat dalam menerapkan Islam ini mencakup semangat dalam mengamalkan yang wajib, kewajiban-kewajiban syariat, seperti salat lima waktu, seperti berbakti pada orang tua, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Kama yasmadu aidan al-hirs 'alal 'amal bis sunnah wa ihya'iha bainan nas. Mastata'a al-muslim ila dhalika sabilan kanawafil litr. Juga mencakup semangat mengerjakan sunnah dan menghidupkan sunnah di tengah-tengah manusia, ya semampu apa sebisa yang muslim lakukan, seperti amalan-amalan sunnah dan witir. Ingat masyarakat muslimin rahimakumullah, bahwa ahli surga itu bertingkat-tingkat sebatas amal mereka, derajat mereka dapatkan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menggabungkan antara mengamalkan yang wajib dan mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan meninggalkan makruh, ini paling topnya manusia. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mencukupkan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah dia tinggalkan, yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia kerjakan. Tentu ini derajatnya di bawahnya. Ada lagi kelompok yang wajib dilakukan tapi ada pula yang ditinggalkan. Haram dia tinggalkan, tapi ada pula yang dia kerjakan. Itu tentu di bawahnya. Karena keimanan orang yang beriman tidak sama, maka Allah jadikan surga itu bertingkat-tingkat. Allah mengatakan wa likullin darajatun mimma amilu. Semuanya mendapatkan derajat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Likullin darajatun mimma amilu. Semuanya mendapatkan derajat tingkatan sesuai dengan amalannya. Niat menghidupkan sunnah Nabi, ini hal yang penting. Jangan kita terbujuk dengan ucapan hanya sekedar sunnah. Hanya sekedar sunnah. Ini padanya ada bentuk peremehan. Biasanya orang-orang yang seperti ini, orang kalau sudah meremehkan sunnah, nanti akan berlanjut pada meremehkan juga yang wajib. Akan berlanjut seperti itu. Tapi orang kalau sunnah dia tekuni, insya Allah yang wajib juga akan dia tekuni. Ini penting. Nanti akan kita ketahui kenapa kita menekuni yang sunnah, nanti akan ada penyebutannya. Kita menghidupkan sunnah Nabi. Di antara sunnah yang kadang ditinggalkan oleh masyarakat muslimin adalah sunnatul aqiqah. Sunnah mengaqiqahi anaknya dalam keadaan dia mampu sebenarnya. Sebagian orang dia mengeluarkan biaya banyak untuk acara-acara kehamilan. Dari bulan pertama, bulan keempat, bulan ketujuh. Acara banyak sekali, mengeluarkan uang banyak. Giliran anaknya lahir hari ketujuh tidak diapa-apain. Nanti hari ke-40 baru mungkin di... ya apa, motong ayam kah, atau motong apa namanya, mentok, bukan motong kambing. Ini kan aqiqah namanya. Hidupkan sunnah Nabi. Ketika ada seorang datang pada Imam Ahmad bertanya, wah Imam Ahmad, bolehkah saya berhutang untuk mengaqiqahi anak saya? Hutang untuk apa? Aqiqah. Kata Imam, silahkan. Dan semoga Anda disegerakan oleh Allah membayar utang Anda, karena Anda sedang menghidupkan sunnah Nabi. Bayangkan, karena Anda sedang menghidupkan sunnah Nabi. Orang yang menjalankan sunnah Nabi akan ditolong oleh Allah. Walaupun awalnya berat, walaupun awalnya berat, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada? Itu ada. Ya, insyaallah. Baik. Yaqulu Abu Abdurrahman As-Sulami, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsuna alladziina kaanu yuqri'uuna al-Qur'an, yani sahabah. Annahum kaanu yastaqri'uuna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaanu idza ta'allamu 'ashra ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-'amal. Fata'allamna al-Qur'ana wal-amala jami'an. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, telah bercerita kepada kami orang-orang yang membacakan Al-Qur'an kepada kami. Ini para sahabat. Dahulu mereka mempelajari Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kalau mereka mempelajari 10 ayat, tidak membiarkan ayat tadi kecuali mereka mengamalkan isi kandungannya. Maka kami pun mempelajari Al-Quran dan kami pun mengamalkannya. Seperti itu. Ilmu kalau tidak diamalkan, ini akan cepat hilang. Ilmu ketika diamalkan, inilah buah daripada kita letih dalam menimba ilmu. Sinilah perbedaan antara dakwah salafiyah dan lainnya. Penekanan dari sisi apa? Tatbiq amali. Mempraktekkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan makan petan kanan. Anda bisa bayangkan, masa ada seorang kiai berceramah berdiri dia minum petan kiri? Hah? Minum petan kiri. Apa dia enggak ngerti dalil? Di seorang tokoh, bagaimana dia berceramah sudah minum dengan tangan kiri? Ya, yeah. Dari umat. Yeah. Ini bedanya. Yeah. Bahwa as-salafiyun mereka dididik oleh syariat ini untuk mempraktikkan Islam. Apakah artinya seorang banyak ilmunya kalau tidak diamalkan? Kalau memang hanya banyak-banyakan ilmu orang Yahudi, orang-orang yang cerdas, mereka diberi Alkitab. Namun ketika mereka tidak mengamalkan ilmu, Allah katakan kama tsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab ilmu. Jadi tujuan dari kita menimba ilmu ya kita amalkan. Kita amalkan ilmu tersebut. Fahada huwa manhajus salaf. Yuqrinunal ilma bil amal. Ini dia jalannya salaf. Mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Li'annal amala bil ilmi yukhallisu minal wa'idi syadid al-mutarattab ala tarkil amalil wajib. Karena mengamalkan ilmu akan menyelamatkan seorang dari ancaman yang keras, ancaman ketika seorang meninggalkan mengamalkan yang wajib. Wa li'annal amala bil ilmi fihi intikasun an sifa al mamkutah allati wasafallahu biha al yahud. Karena mengamalkan ilmu adalah sikap bertolak belakang dengan sifat kelompok yang Allah murkai, yaitu kelompok Yahudi, yang Allah sifati mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab ilmu. Wa fil amal bil ilmi al-wusul ila al-ghayah al-mansyudah. Dan di saat seorang mengamalkan ilmunya, berarti dia telah sampai pada tujuan yang diinginkan. Ditolak bil ilmi, tujuan dari dia menimba ilmu bukan untuk dikatakan sebagai orang alim, bukan untuk mendebati orang lain, bukan untuk ya wah-wahan atau agar seorang dikatakan wah ini lulusan pondok, lulusan ya jami'ah Islamiyah, bukan. Orang yang menimba ilmu dengan tujuan untuk mendebati para alim ulama dan untuk membodoh-bodohin orang-orang yang bodoh, dia tidak akan mendapatkan buahnya surga. Ini tujuan yang lain, tujuan yang tidak benar. Tujuan dari kita menimba ilmu adalah bagaimana ilmu itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah, di saat kita mengamalkan ilmu kita sekecil apapun, insyaallah barokah akan mengikuti kita. Kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita. Walaupun kita belum bisa menerapkan di skop yang luas, skop yang sempit lah, di tengah-tengah keluarga. Anak-anak, istri-istri kita, kita ajari ya adab-adab syar'i. Kalau malam hari ya, misalnya pintu jendela ditutup dengan baca, dengan menyebut nama Allah. Ketika masuk, anak-anak diajari untuk salam. Praktekkan seperti itu. Kemudian hindari hal-hal yang menjadi syariat. Dahulu ada seorang tokoh atau pimpinan dari pimpinan kelompok yang mereka suka menggembar-gemborkan memberlakukan syariat Islam. Waktu itu istrinya mengeluh kepada Syekh Muhammad Jamil Zainu bahwa istrinya ini, bahwa dia itu dipukul oleh suaminya pakai gelas, dipukul di wajahnya. Walau suaminya ini seorang tokoh pergerakan yang menggembar-gemborkan pemberlakuan syariat Islam ala mereka. Syekh Muhammad Jamil Zainu heran. Ada seorang ya seorang tokoh yang menggembar-gemborkan pembelakangan syariat Islam ya di tengah-tengah manusia, sementara untuk sekup yang kecil saja tidak bisa membelakangan syariat Islam di tengah-tengah keluarganya sendiri. Bagaimana istrinya dipukul, bagaimana mukulnya pakai gelas, bagaimana di mukanya, bayangkan sudah berapa pelanggaran ini dia lakukan. Padahal dia termasuk tokoh yang menggembar-gemborkan pembelakangan syariat Islam. Ini satu kisah yang tentu memilukan dan memalukan. Kita jalankan Islam di tengah-tengah keluarga kita. Bicaranya kita, jalannya kita, makannya kita, tidurnya kita, kita ikuti sunnah Nabi. Ikuti sunnah Nabi. Kita koreksilah, masih terlalu banyak dari sunnah Nabi yang kita belum jalankan. Orang kita kalau tidur kadang enggak wudu, kan? Kalau sunnah Nabi itu kan wudu. Kemudian juga apa namanya? Membaca ayat kursi, membaca wirid, ya kan? Kulhu al-falak dan an-nas. Kita praktekkan. Kalau bukan as-salafiyun yang gemar menjalankan sunnah Nabi SAW lagi. Nanti akan kita sebutkan beberapa kisah yang menunjukkan barokahnya seorang mengikuti sunnah Nabi. Barokah. Diberkahi oleh Allah. Saya sebutkan beberapa contoh. Disebutkan ketika perang Khandaq waktu itu, kondisi saat mencekam. Pasukan koalisi, pasukan gabungan, mereka punya prediksi bahwa muslimin sudah tinggal lama. Karena mereka menjalin kekuatan besar ya, di bawah pimpinan panglima besar Abu Sufyan bin Harb merayap menuju Madinah. Karena untuk sekian kali mereka belum bisa melampiaskan dendamnya kepada muslimin, ini sudah sepertinya ini sudah perang ya paling akhir. Mereka bergabung dengan kabilah-kabilah Arab, menyusun kekuatan hebat, merayap menuju Madinah. Nabi mendengar rencana jahat ini dan bermusyawarah dengan para sahabat. Dan Nabi meminta saran kepada mereka untuk melakukan antisipasi terhadap serangan-serangan lawan. Pada satu malam yang gelap, dingin, mencekam, Nabi berbicara di hadapan para sahabat. Man yatini bi khabaril qaum wa huwa ma'i fil jannah wa huwa ma'i yaumil qiyamah. Siapa dari kalian yang bisa mendatangkan berita lawan? Berita dari lawan artinya dia menginteli musuh. Kemudian datang kemari bawa berita mereka, dia bersama saya nanti di yaumil qiyamah. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Anda jangan beranggap kalau saya ada waktu itu saya langsung berdiri. Oh jangan. Di sana ada sahabat-sahabat yang luar biasa. Anda enggak ngerti seperti apa mencekamnya kondisi waktu itu. Dingin, gelap, angin yang kencang. Ini membuat suasana semakin seram. Belum musuh begitu besarnya. Ketika tidak ada orang pun yang berdiri, Nabi menunjuk sahabat Hudzaifah bin Al-Yamamah. Kum ya Hudzaifah. Berdirilah kau Hudzaifah, laksanakan tugas. Kata Hudzaifah, ketika Nabi menunjuk saya, mau tidak mau saya harus laksanakan perintah ini. Berat. Masuk ke jantung lawan. Bisa saja tinggal lama, ya kan? Dia pun melaksanakan tugas berat ini. Dingin, gelap, mencekam. Tapi Allah memberikan pertolongan pada Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan, faka'anni amsi fil hammam. Sebelum berjalan, seolah-olah saya berjalan ya di apa namanya tempat pemandian air hangat. Enggak dingin. Bukan karena keringat dingin ya, keringat dingin ini. Bukan, memang Allah jadikan dingin tadi jadi apa? Sejuk begini. Rasa takut yang tadi mungkin menggayuti, hilang. Bahkan merayap sampai jantung pertahanan melihat panglima musyrikin Abu Sufyan dan para komandannya sedang membuat api unggun menghangatkan tubuh mereka. Mengeluarkan anak panahnya ingin membidik sang panglima dengan harapan panglima mati kosar kasir apa? Pasukannya. Tidak teringat pesan dari Nabi. Jangan membuat gaduh. Artinya tugasnya hanya ya mencari berita musuh. Bayangkan, siapa ke jantung lawan? Bayangkan, ngerti dan mau membidik. Tapi dia teringat pesan dari Nabi. Dia masukkan kembali ya panah anak panahnya ke sarungnya. Kemudian dia kembali melaksanakan tugas sampai tertidur lelap, sampai dia itu ketika subuh datang dia masih tidur. Nabi mengatakan, kum ya Nauman, bangunlah wahai orang yang apa namanya lelap tidurnya, bangunlah wahai orang yang lelap tidurnya. Ini diantara barokah mengikuti sunnah Nabi. Allah berikan pertolongan, berikan kenyamanan, Allah berikan kepada dia nama yang harum. Ini satu contoh. Sebutkan di sini, falau anna syababana qamu bihadzal asli haqqal qiyam la salimu min al-wuqu'i fi katsirin al-umuri allati laysat min khasa'isihim. Kalau para pemuda kita menjalankan prinsip ini, yang mengamalkan ilmu dengan sebenar-benarnya, niscaya mereka akan selamat dari terjatuh dalam menekuni perkara-perkara yang bukan urusannya. Walatil istighal biha mudi'atun bil waqti kal istighal bitatabu'is siyasat. Seperti menyibukkan dengan sesuatu yang akan membuang-buang waktu, menyibukkan diri untuk ya mengikuti terus berita perkembangan politik. Hal ini sudah ada apa? Pakarnya, ada ahlinya. Ada kata baca yang baca lewat saja, enggak usah terlalu mendalam. Usah sampai kita seperti para pengamat ya kan politik. Wah ini kalau terjadi demo di sini berarti nanti harga barang seperti ini. Wah nanti itu nanti sudah ada yang apa? Ngurusi. Sudah ada yang menangani. Nah. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-aslu tsalits ad-da'watu ilallahi ta'ala 'ala basirah. Pokok yang ketiga, berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ya akhi, di antara yang menjadikan masyarakat sesat adalah orang-orang yang bukan ahli dalam bukan ahli agama dia berbicara. Namun bukan berarti orang tidak boleh dakwah kecuali kalau dia mengetahui seluruh ilmu, ya tidak mungkin. Tapi seorang dia tidak menyampaikan kecuali yang benar-benar itu ilmu, benar-benar ya dari syariat. Namun kenyataan di lapangan banyak orang-orang yang hanya bermodalkan pandai memainkan retorika, pandai berorasi, pandai berbicara, mudah tampil seolah-olah dia alim dunia, padahal dia tidak mengenal kitabah wasunnah, kitabah sunnah, tidak mengenal manhajul haq dalam alkitabah sunnah. Ini bahaya. Jangan orang dia ditanya tentang satu masalah, kemudian dia menjawab dalam keadaan dia tidak tahu kalau apa yang dia jawabkan sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya. Misalnya kalau ada orang bertanya, Ustaz atau Pak Kiai, gimana menurut Ustaz, ya, saya ini masih suka minum khamar, gimana nasab Ustaz? Jadi dia akan mengatakan, oh, gak apa-apa, kalau itu jauh dari waktu sholat gak apa-apa. Yang dilarang itu kan kalau kamu dekat dengan waktu sholat. Karena ayat mengatakan, la taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat, jangan minum khamar di saat kalian apa mendekati waktu sholat. Ya kalau kamu minumnya pada subuh ya gak apa-apa, itu kan sudah apa? Ya sudah, ya hilang telernya. Oh, ini batin. Orang ini gak ngerti bahwa ayat tadi hukumnya sudah dihapus dengan diharamkannya khamar secara total. Bahwa khamar itu haram kapanpun dan dimanapun, mendekati sholat atau jauh dari sholat diharamkan. Kalau ada yang mengatakan, loh, orang hukumnya sudah dihapus kok ayatnya masih ada, ya kan? Jawabannya, pertama itu adalah hikmah dari Allah untuk mengingatkan kita bahwa pengharaman khamar itu melalui tahapan dan proses. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun sudah dihapus hukumnya, kalau kita baca ayat tadi, kita tetap mendapatkan pahala. Tentu adanya pahala lebih baik daripada tidak adanya pahala. Itu kalau ayat tadi dihapus, mungkin kita gak lagi membacanya, berarti kita tidak dapat pahala. Jadi kalau ayat tadi masih ada kita baca, kita tetap mendapatkan pahala. Hanya pentingnya di sini berdakwah itu di atas ilmu. Ketika ada seorang sahabat melewati seorang pemuda, memberikan nasihat di masjid. Kemudian pemuda tadi ditanya, "Ata'rifun nasikh minal mansukh?" Apa kamu tahu tentang nasikh dan mansukh? Tentang hukum, ya ada hukum yang ditetapkan, kemudian ada hukum yang diganti. Kata dia, "Lah, saya enggak ngerti." Kata sahabat, "Halakta wa ahlakta." Kamu binasa dan kamu mau binasakan. Kamu ingat, kisah ini bukan berarti mengendurkan ya kesemangatan para ikhwah untuk berdakwah. Justru kisah ini mendorong untuk kita semakin tahu dan semakin tahu seperti apa bimbingan apa syariat. Seperti apa bimbingan syariat. Bahwa berdakwah bukan asal bunyi. Berdakwah bukan asal kita menyampaikan. Di berdakwah ala basirah. Apa yang kita sampaikan benar-benar ilmu. Demikian pula kita tahu kondisi orang yang kita sampaikan ilmu. Jangan kita menyampaikan ilmu kepada orang yang akal dia belum sampai. Misal saja, ini kita ngajari anak-anak. Ngajari anak-anak masih kecil, masih ya, usia-usia TK. Kita mesti mengajari tentang misalnya secara rinci tentang ya awal munculnya kelompok Jahmiyah dan tokoh-tokohnya serta ya Jahmiyah menjadi sekian kelompok. Nah, ini kan berat sekali ya anak kecil seperti itu. Ini orang tua pun masih apa? Butuh mikir apa itu Jahmiyah, ya kan? Jadi kita harus tahu siapa orang yang akan kita ajak bicara. Akal mereka dalam menyerap apa yang akan kita sampaikan sampai atau tidak. Kenapa? Ketika kita menyampaikan ilmu sesuatu yang akal mereka belum bisa menyerapnya, khawatir kan jadi salah tafsir. Kata sebagai salaf, "Hadithun nasa bima ya'rifun." Atuhibbu ayyukadzaballahu wa rasuluh. Ajak bicara orang dengan apa yang mereka bisa memahami. Ya mungkin dengan bahasa yang mudah. Dengan bahasa yang ya orang itu bisa memahami yang disampaikan. Apa kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Sebagian salaf juga mengatakan, "Ma anta bimuhadithin qawman la yabluhu uquluhum illa kanat liba'dihim fitnah." Tidaklah engkau mengucapkan satu ucapan, menyampaikan satu ilmu yang akal mereka belum bisa menyerapnya, kecuali akan ada fitnah di tengah-tengah mereka. Akan bisa salah tafsir. Akan bisa salah tafsir. Contohnya, ini contoh ya. Anda menyampaikan hadis, tapi gak dikasih penjelasan. La yaski ahadun zara'ahi. Tidak boleh seorang menyirami tanaman orang lain. Selesai. Orang pulang, oh, saya gak boleh kalau ada kelebihan air saya berikan pada tetangga. Ini saya punya sawah, saya apa namanya aliri air, mungkin lebih gak boleh saya buka supaya tetangga dapat, karena ada larangan seorang untuk menyirami tanaman saudaranya. Lalu bukan ini yang dimaksud. Apa nih, terlanjur saya bilang karena ada anak-anak kecil ini. Yang dimaksud ini tanaman lain. Tanaman lain. Jadi seorang wanita yang hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan apa kandungannya. Seorang dia hamil, kemudian ada orang lain apa menikahi wanita hamil ini, enggak boleh. Ini maksud dari menyirami apa ada orang lain ya, jangan salah tafsir ya. La yasqi ahadun zar'a akhihi. Janganlah seorang menyirami lahan ya tanaman orang lain. ala pemingkum ya. Penting seperti ini dijelaskan. Sama seperti orang kadang menerjemahkan dia keliru. Di antara yang keliru, sering keliru tentang hadis. Orang yang ingin berkorban, kalau masuk pada awal 10 Dzulhijjah, kan dilarang mengambil kuku dan apa? Rambutnya. Dia kira tidak boleh mengambil kuku dan rambut dari binatang itu. Paling yang dimaksud kuku, ya dia yang mau korban itu dan apa? Rambutnya. Saya pernah ngoreksi sebuah tulisan mau dicetak. Ketika di situ tertulis hadis kemudian diterjemahkan hadis zakatul janin zakatu ummihi. Zakat pakai zal. Zakatul janin zakatu ummihi. Terjemahnya di situ zakatnya janin ngikuti zakatnya ibunya. Jadi maksudnya anak yang masih dalam kandungan enggak perlu dizakati karena sudah dizakat, ibunya udah akan zakat. Keliru ya seperti ini. Hadis tadi bukan cerita zakat, cerita sembelihan. Orang kalau menyembelih hewan, kambing kah atau sapi atau unta. Ternyata hewan yang disembelih tadi dalamnya ada janinnya. Ya kan? Ada anaknya di dalam perutnya. Kan biasanya mati kan? Enggak perlu disembelih. Boleh kita makan. Karena penyembelihan janin mengikuti penyembelihan apa? Induknya. Kalau induknya sudah disembelih, kemudian dalamnya ada janin dan mati, boleh kita makan walaupun tidak kita ya, walaupun kita tidak sembelih karena sudah mati kan. Itu yang dimaksud. Ini penting. Sini penting barakallahu fikum. Tersebarnya kebid'ahan di tengah masyarakat tidak jarang karena orang-orang yang ya dia tidak berilmu, kemudian ya dia demam panggung, sukanya apa namanya tampil sementara dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Orang yang tidak mengerti ilmu ketika dia berdakwah akan lebih merusak daripada memperbaiki. Kalau ada seorang datang pada saya, Pak tolong ini motor saya rusak, tolong Anda servis ya motor saya. Lah saya enggak bisa apa-apa. Saya enggak bisa kalau menyervis motor enggak bisa. Jadi saya beranikan diri saya buka ya, buka semua baut-bautnya. Ya. Setelah itu ya, saya enggak bisa memperbaiki. Setelah saya membuka enggak bisa memperbaiki ya. Untuk menutup kayak tadi enggak bisa lagi. Kan lebih merusak ya kan. Padahal mungkin tadi kerusakannya mungkin enggak rusak, cuma misalnya ini motor enggak jalan karena enggak ada bensinnya. Ya kan? Enggak usah dibuka kan baut-bautnya dibuka semuanya, padahal masalahnya karena apa? Habis bensinnya tinggal dibuka. Oh, habis bensinnya diisi bensin jalan. Namun karena saya ini bukan orang yang ahli. Padahal kalau masalah bensin sih enggak ahli pun bisa sebenarnya. Namun ini untuk kiasan bahwa orang yang bukan ahlinya kemudian dia menjatuhkan sesuatu yang bukan ahlinya akan lebih merusak daripada memperbaiki. Kita sekoras, kalau kita nanti lanjutkan setelah ini. Wallahu ta'ala alam suat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.